Monggo. Boleh kita nyanyi bareng-bareng? Yang punya flash HP silakan dinyalakan ya. Sonata. Yang ada flashnya HP-nya silakan dinyalakan ya. CB27 Lighting, terima kasih. Kalung emas sing ono